Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu datangnya dari saudara Jamal dari Jakarta. Buya, saya memiliki usaha jual beli, namun dalam tempo 3 bulan, 6 bulan sampai 9 bulan dengan menaiki harga 20%. Apakah itu termasuk riba atau tidak? Dengan menaiki harga 20%. Dengan menaikkan harga. Apakah itu termasuk riba atau bukan? Menaikkan harga di sebelum transaksi adalah sah. Kita punya harga sepeda motor, harganya 1 juta. Kemudian setelah itu saya beli 1 juta, habis itu saya jual. Saya jual, bolehlah. Berapa tahun kamu akan bayar 1 tahun? Boleh, 1 tahun. Akhirnya dinaikkan menjadi 10 juta. Dibayar dengan kredit, kredit beneran, bukan kredit mainan. Kredit beneran, caranya syar'i. Makanya karena dia nggak punya uang, ya kan? Cuman lah kalau membayar 1 bulan 1 juta mampulah, 1 juta 98. Sudah, saya beli motormu berapa? Harganya cuma 7 juta. Saya naikkan 3 juta berapa tadi? Ada ya, 30 berarti ya. Kalau 3 juta berarti berapa persen? 30% lebih. Nah, saya naikkan menjadi 11 juta. Mau enggak 11 juta kredit? Kalau dia mau, oke. Okay. Tapi waktu menaikkannya sebelum transaksi. Bukan, saya jual ini 7 juta. Tapi awas nanti, kalau mundur, nambah. Wah, itu riba. Jadi kalau transaksinya di awal, sah. Biarpun dinaikkan berapa saja. Bahkan kalaupun dinaikkan, asalkan tidak menipu orang dan orangnya tahu, dinaikkan berkali-kali juga boleh. Asalkan orangnya mau dan tidak tertipu dia. Mungkin barangnya memang harganya mahal pada akhirnya. Jadi boleh menaikkan harga, kemudian menjualnya dengan kredit syar'i, bukan kredit melalui konvensional yang kredit-kreditan, bukan. Menjual prekredit yang benar, Anda menyicil, itu adalah sah. Selain daripada emas dan perak. Kalau jual beli kredit kayak begitu, emas perak nggak sah. Motor, tanah, apa saja, rumah, boleh. Tapi kalau emas dan perak tidak boleh kredit. Baik, kemudian juga, kan maksudnya kredit atau bayarnya nanti. Nggak harus kredit itu adalah sebagian dibayar kontal, sebagian nyicil gitu loh maknanya kredit itu kan gitu ya. Misalnya Anda harus bayar berapa? 10 juta, DP-nya berapa? 2 juta. Berarti yang 2 juta kontan, selebihnya nyicil. Itu cuma namanya kredit. Selesai. Jadi boleh, asalkan transaksinya untuk menaikkan harganya sebelum terjadinya transaksi dan tidak ada riba setelah itu. Itu namanya menjual duitnya dibayar nanti, sebagian atau semuanya dibayar nanti, boleh. Dibayar nanti. Kemudian, yang penting jangan emas dan perak. Wallahu a'lam bissawab.